الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين بها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang terakhir ini di surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita tentang Hizbullah. Siapa golongan Allah Subhanahu wa taala? Kelompok atau tentara Allah Subhanahu wa taala yang kemarin yang kata Allah Subhanahu wa taala itu Hizbusyaitan. Baik. Ala inna hizbasyaitani humul khasirun. Orang kufar, orang munafikin, kelompoknya syaitan yang merupakan musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat terakhir ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita tentang Hizbullah. Ciri-ciri mereka ini kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna bil yawmil billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasul. Engkau tidak akan mendapati wahai Rasul, khitabnya kepada Rasul, la tajidu, engkau tidak akan mendapati wahai Rasul, qauman, satu kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman akan adanya hari kiamat dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan mendapati mereka-mereka yang seperti ini, yuwaduna man haddallaha, mencintai dan berloyal terhadap orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Baik, memusuhi Allah Subhanahu wa taala, menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang rasulnya, menyelisih perintahnya. Baik. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Engkau tidak akan dapati orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman, yang mencintai Allah dan rasulnya. Baik. Engkau tidak akan dapati mereka ini berloyal dan mencintai orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan pembahasan kita kemarin, orang-orang munafikin. Baik. Orang-orang munafikin mencintai dan berloyal terhadap orang-orang kafir. Baik. Seperti di ayat yang ke-14 kemarin kita katakan, alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim qariyatain ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna al-kadhiba wa hum ya'lamun. Orang-orang munafikin ini berloyal, berloyal terhadap orang-orang kafir, mencintai, memuliakan kerjasama dengan orang-orang kafir. Tidak engkau dapati orang-orang yang beriman, yang betul-betul beriman. Diangkat dengan kata-kata iman di sini karena orang-orang munafikin ngaku beriman. Orang-orang munafikin ngaku beriman. Mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasyhadu, mengatakan nasyhadu innaka la rasulullah. Kami mempersaksikan wahai Rasul bahwa engkau memang adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Allah Maha mengetahui bahwa engkau adalah Rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah mempersaksikan bahwa orang-orang munafikin ini adalah para pendusta. Berdusta mereka dalam pengakuannya sebagai seorang mukmin. Baik. untuk membantah barakallahu fikum dan untuk menerangkan betapa tidak samanya orang-orang yang beriman dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik berloyal terhadap orang kafir, mencintai orang kafir, memuliakan, mengangkat tinggi-tinggi orang-orang kafir. Akan tetapi orang-orang yang beriman, betul-betul beriman, mereka mencintai dan berloyal terhadap orang-orang yang beriman. Mencintai Allah dan Rasulnya, loyal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan untuk membedakan ini, barakallahu fikum, sehingga kita bisa memeriksa diri kita, loyalnya kita, cintanya kita ini kemana. Kalau walillahilhamd kita mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai orang-orang yang beriman, mencintai orang-orang yang saleh, maka kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tetap berada di atas yang seperti ini, karena kita termasuk orang-orang yang beriman yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir surah Al-Hasyr. Tapi kalau ada kecenderungan, ada loyal terhadap orang-orang kafir, baik, la haula wa illa billah, ada kecintaan terhadap mereka, maka hendaknya hati-hati dan segera memperbaiki keadaannya. Hendaknya dia berbenah diri, karena sangat mengkhawatirkan kondisi dia yang seperti ini. Baik. Karena tidak tanggung-tanggung, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Baik. Yang orang kafir ini terkadang bukan orang lain, apakah bapaknya sendiri, atau anaknya sendiri, atau saudaranya, atau kerabat dekatnya. Yang mereka adalah orang kufar. Baik. Boleh jadi karena perasaan kedekatan, kekerabatan, kekeluargaan, mereka cenderung. Barakallahu fikum. Mereka berloyal, mereka mencintai. Bukan berarti, barakallahu fikum, kalau ini pembahasan kita orang-orang dini, bukan berarti, barakallahu fikum, karena harus diposisikan dia orang kafir ini sebagai dini atau harbi. Barakallahu fikum. Kalau harbi sama sekali tidak ada sama. Baik, barakallahu fikum. Adapun dini boleh kita, barakallahu fikum, sekedar mereka adalah kerabat kita. Sekedar bahwa mereka adalah kerabat kita, terkhusus kalau itu adalah orang tua kita. Baik. Maka tetap kita berbuat baik. Tetap berbuat baik. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum bid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik terhadap orang kafir. Selama mereka tidak memerangi kalian dan mengusir kalian keluar dari negeri kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Tidak mengapa sekedar bahwa mereka adalah kerabat kita. Barakallahu fikum. Adapun lebih dari itu, tidak. Loyal, mencintai mereka karena agama mereka. Karena keyakinan mereka yang salah, yang rusak, yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul musta'an. Walaupun orang itu adalah bapaknya sendiri atau anaknya sendiri, karena boleh jadi rasa cinta karena kekerabatan ini menjadikan kita buta. Lebih kita cintai mereka, lebih kita loyal kepada mereka ketimbang terhadap kaum muslimin, kaum mukminin. Wallahul musta'an. Ini harus kita bedakan mana cinta dan loyal dan mana cuma sekedar muamalah duniawiyah. Harus dibedakan. Cinta dan loyal karena agamanya, ini sangat berbahaya. Jadi, dengan permasalahan muamalah duniawiyah seperti dagang, boleh silakan dagang. Jadi, dagang bisnis, misalnya kita membeli dari mereka, mereka membeli dari kita, ini bukan cerita loyal. Barakallahu fikum. Tapi karena Rasulullah SAW tetap melakukan transaksi, melakukan muamalah duniawiyah terhadap orang kafir. Baik. Muamalah duniawiyah, sewa menyewa, jual beli dan yang lainnya dari transaksi-transaksi yang biasa dilakukan karena kebutuhan. Baik. Masya Allah. Beda, jangan disamakan. Barakallahu fikum, antara muamalah duniawiyah dengan masalah taib al-hub, taib wal-mualah, taib al-mawaddah, cinta terhadap orang-orang kafir. Barakallahu fikum, loyal terhadap orang-orang kafir. Taib. Artinya ketika suatu saat ada, barakallahu fikum, peperangan antara orang mukmin dan orang kafir, barakallahu fikum, di sini kita melihat loyalnya kemana, barakallahu fikum, pembelaannya kemana. Kalau pembelaannya terhadap orang kafir, maka boleh jadi dia termasuk munafikin, sebagaimana pembahasan kita kemarin. La haula wa la quwwata illa billah. Baik. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengangkat masalah mawaddah, taib, al-wud, dan loyalitas. Engkau tidak akan mendapati, wahai Rasul, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai hari kiamat, apa namanya, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada Allah, kemudian mereka mencintai dan berloyal terhadap orang kafir, walaupun bapak mereka sendiri, walaupun anak-anak mereka sendiri, walaupun saudara-saudara mereka sendiri, walaupun kerabat mereka sendiri. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka-mereka inilah orang-orang yang betul-betul beriman, yang Allah tetapkan iman atas dirinya. Baik. Allah Subhanahu wa taala kokohkan dia di atas iman. Baik. Wa ayyadahum bi ruhin minhu. Jadi dikatakan waqawahum binasrin minhu wa ta'yid ala aduihim fid dunya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan mereka. Baik. Di medan tempur di dunia ini. Barakallahu fikum. Walaupun yang mereka hadapi adalah bapaknya sendiri. Dalam peperangan, barakallahu fikum. Pembahasan kita, kalau itu adalah harbi, baik, harbi yang harus diperangi, walaupun bapaknya yang ada di hadapan dia, walaupun ayah, walaupun saudaranya, walaupun anaknya berperang, baik. Di sini tadi kita melihat loyalnya seseorang. Dia memilih mana? Memilih Allah dan Rasulnya atau memilih orang kafir? Baik. Dan ini dinampakkan, diperlihatkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dalam peperangan. Baik. Dalam peperangan. Perang Badar dan perang-perang yang lainnya yang di awal-awal ini, barakallahu fikum, melawan orang Quraisy. Siapa yang dilawan oleh orang-orang mukmin? Siapa mereka? Tidak lain kecuali kerabat mereka sendiri. Jadi, sepupunya, sepupu satu kali, sepupu dua kali. Barakallahu fikum. Bukan orang lain yang diajak berperang, yang mati hidup. Barakallahu fikum. Di peperangan ini. Kerabat dekat sendiri. Jadi, bahkan yang ditawan bukan orang lain. yang tertawan, yang mati, bukan orang lain. Oleh karena itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala mengatakan, ya Rasulullah, ketika diajak musyawarah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu tentang tawanan kita ini? Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, ya Rasulullah, mereka-mereka itu bukan orang lain, kerabat kita sendiri. Baik. Kerabat kita sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta saja dari mereka tebusan. Meminta dari mereka tebusan yang harapannya, ini pertimbangannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau mereka bebas dengan tebusan, tebusannya kita bisa pakai untuk membeli persenjataan. Dan yang mereka sudah bebas, semoga Allah memberi hidayah di berikut hari. Ini hematnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Akan tetapi Umar radhiyallahu taala ketika diajak musyawarah tentang tawanan perang Badar, ya Rasulullah, mereka adalah orang-orang kufar, tokoh-tokoh kufar. Perintahkan Ali untuk membunuh si fulan, memenggal lehernya, disebutkan kerabat dekatnya. Perintahkan aku untuk membunuh si fulan, kerabat dekatku, si fulan, kerabat dekatnya, si fulan, kerabat dekatnya masing-masing. Baik. Yang menunjukkan bahwa tidak ada cinta terhadap mereka kalau mereka kufar dalam kondisi memerangi Allah dan Rasulnya. Tidak ada loyal terhadap mereka. Baik. Dan ternyata ini yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapatnya Umar radhiyallahu taala anhu yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wa illa billah. Baik. Maka nampak sekali dalam perjuangan Islam, terkhusus di awal-awal, baik, mereka berperang betul-betul melawan bukan siapa-siapa, akan tetapi kerabat sendiri. Inilah yang dikatakan apa? La tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Baik. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul, baik, terkenal dengan kemunafikannya. Dan orang-orang tahu pada saat itu. Baik. Ketika barakallahu fikum, anaknya mendengar bahwa Rasulullah SAW tidak senang dengan keadaannya, baik, sepulang dari perang, anaknya mencegat ayahnya sendiri, barakallahu fikum, sambil menghunus pedangnya, wahai ayahku, engkau tidak akan ku perkenankan, ku perbolehkan masuk ke kota Madinah. Baik. Kalau tidak ada izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu alaikum. Hatta ayahnya sendiri. Masya Allah. Begitu terang dan jelasnya orang-orang yang beriman. Kemana kecintaan mereka? Kemana loyal mereka? Baik. Ada pun orang-orang munafikin, waliyadzubillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, loyalnya dan kecintaannya terhadap orang-orang kafir. Maka untuk orang-orang yang beriman, yang loyalnya terhadap Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhin minhu. Ini di dunia. Mereka dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari akhirat, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Di hari kiamat mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Masya Allah. Adapun orang-orang munafikin, lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah syai'a, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Adapun orang munafik, barakallahu fikum, tidak ada manfaat untuk mereka harta yang banyak, anak-anak atau pengikut yang banyak untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Tidak ada. Baik. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itu adalah orang-orang yang akan masuk dalam neraka Jahannam, kekal di dalamnya. Itu orang-orang munafikin. Adapun orang-orang yang beriman di dunia dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan di hari akhirat dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Kemudian Allah meridai mereka dan mereka ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang beriman. Inilah hizbullah, kelompok Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbullah, dengan ciri-cirinya. Baik. Jadi jangan terkecoh dengan nama. Baik. Boleh jadi ada kelompok sekarang menamakan dengan hizbullah dan yang lainnya dari kelompok-kelompok katanya jihad fi sabilillah, ternyata loyalnya bukan untuk Allah dan Rasulnya, tapi loyalnya untuk orang-orang kufar. Wallahul musta'an. Radiyallahu anhum wa radu anhu, ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Sesungguhnya kelompok Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka inilah yang beruntung. Baik. Mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka adalah orang-orang yang beruntung, mereka-mereka adalah orang-orang yang memperoleh kebahagiaan di dunia dan di hari akhirat. Ini barakallahu fikum. Ini ayat terakhir ini untuk membedakan dengan apa orang-orang munafik. Baik, pembahasan tentang masalah cinta dan loyal. Baik. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hizbullah, kelompok Allah Subhanahu wa taala yang mencintai Allah dan Rasulnya. Baik, berloyal kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menjalankan perintahnya dan menjauhkan diri dari larangannya. Semoga dengan itu kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Baik, kita tutup dengan para majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.